بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Walhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmatnya, nikmat yang tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Kesempatan sore hari ini Allah masih beri nikmat yang namanya nikmat thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kita manfaatkan kesehatan kita, kita manfaatkan waktu luang kita. Yang mana di luar sana mayoritas manusia melalaikannya, menyia-nyiakan nikmat itu. Saat sehat ia gunakan untuk perkara yang tidak berguna bagi dirinya di dunia ataupun di akhirat. Tatkala punya waktu senggang, ia gunakan untuk perkara yang sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini satu kenikmatan yang patut kita syukuri bersama. Kita bisa memanfaatkan nikmat sehat dan waktu luang untuk duduk di majelis ini, fa insyaallah taala mengamalkan apa yang diperintah di dalam agama kita, yaitu thalabul ilmi. Khana fi din rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada sore hari ini, kemudian pertemuan yang berikutnya insyaallah taala, kalau tertulis di judul itu dahsyatnya istighfar. Dahsyat di dalam kamus bahasa Indonesia, dahsyat itu ada tiga arti. Yang pertama mengerikan, yang kedua hebat atau amat sangat, yang ketiga takut. Kalau kita artikan yang pertama, mengerikan sekali istighfar itu kurang tepat. Enggak, kita lebih condong kepada yang kedua, hebat. Yang apabila kita paskan dengan pembahasan kita atau yang dibahas oleh para ulama, sebetulnya ini membahas tentang keutamaan-keutamaan istighfar, fadailul istighfar, keutamaan-keutamaan istighfar. Seputar itu insyaallah taala, namun ada beberapa pembahasan sebelum kita masuk pada pembahasan inti. Di antaranya pengertian istighfar itu sendiri, atau sebab kenapa kita mempelajari tentang permasalahan istighfar ini. Dan ini sebagai pembahasan kita pada sore hari ini insyaallah taala. Khawani bidin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, kenapa kita harus beristighfar, atau dalam bahasa kitanya kita artikan secara ringkas meminta ampun. Tentunya meminta ampun kepada Al-Khaliq, pencipta kita, yang telah menciptakan kita dari tidak ada kemudian menjadi ada, yang setiap harinya memberikan sekian kenikmatan kepada kita yang kita mungkin tidak menyadarinya. Kenapa kita harus beristighfar? Ada satu keadaan yang mengharuskan kita untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sifatul insan. Sifatul insan alati bayyana Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam annal insan khata. Sifat manusia yang tidak sempurna, ia sering terjerumus ke dalam dosa, permusuhan ataupun kesalahan, sengaja maupun tidak disengaja. Manusia demikian sifatnya. Dan ini secara nas pernah diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Di dalam hadisnya Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'in at-tawwabun." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Walaupun ada sedikit perbincangan, artinya ada yang melemahkan hadis ini. Nah, namun dihasankan oleh Syekh rahimahullahu taala. Dan ini diambil dari beberapa kesimpulan ulama yang sebelumnya, di antaranya Al-Hakim yang menyatakan hadza hadits sahihul isnad. Hadis ini sanadnya sahih insyaallah taala. Kemudian beberapa ulama yang lainnya seperti Ibnu Al-Qattan rahimahullahu taala. Yang artinya kullu bani Adam khata, menjelaskan sifat kita ini manusia. Kalau bukan manusia seperti malaikat, tentunya tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Karena itu juga dinyatakan dalam Al-Quran, la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, antara sifat malaikat yang dijelaskan dalam Al-Quran, mereka tidak bermaksiat, tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa taat kepada perintah yang diperintahkan kepada mereka. Lain halnya dengan manusia. Manusia dinyatakan dengan khata'un. Semua bani Adam dari awalnya sampai akhirnya niscaya akan demikian sifatnya. Namun dari sifat yang umum ini ada pengecualian yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, bahwasanya khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang sering berbuat salah, sebaik-baik orang yang sering berdosa, dosa kecilnya ataupun dosa besar ataupun yang lainnya dari kesalahan-kesalahan, sebaik-baik dari mereka bangsa manusia adalah yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bertaubat, yang nanti istilah taubat dengan istighfar kadang bisa digunakan antara satu dengan yang lainnya. Istighfar juga bermakna taubat. Taubat juga bisa bermakna istighfar dalam beberapa konteks. Ini dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, atas dasar satu hadis ini pun kita mungkin masih bisa atau bisa menggambarkan langkah berikutnya. Apa yang harus dilakukan kira-kira kalau berdosa? Istighfar dan taubat. Ini gambarannya demikian secara global atau secara umum. Kalau salah, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau salah, ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sana nanti akan muncul keutamaan-keutamaan yang akan kita bahas berikutnya biidnillahi Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kedua, disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis qudsi, ya ibadi kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian itu senantiasa berbuat salah siang malam. Siang malam 24 jam kalau hitungan jamnya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni seluruh dosa. Dosa yang kecil maupun yang besar. Dari mulai tingkatan syirik, bid'ah ataupun maksiat-maksiat yang lainnya. Yang mengampuni siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi sorotan dalam hadis ini adalah lafaz yang pertama, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian wahai hamba-hambaku sering berbuat salah siang dan malamnya. Hadis ini sahih, sahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Intinya menjelaskan keadaan kita umat manusia, bahwasanya manusia itu tak luput dari yang namanya kesalahan. Dasar yang kedua dari pembahasan kita, kalau tadi sifat manusia yang sering berbuat salah, yang kedua adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk meminta ampunan kepadanya, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dalam surat Al-Muzammil Allah berfirman, wastaghfiru in wastaghfirullaha innallaha huwal ghafur rahim. Mintalah ampun kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh memiliki sifat Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini satu perintah yang pada dasarnya apabila ada perintah bersifat wajib bagi seorang mukmin, ia harus melakukannya. Terlebih lagi ditambah sifat manusia yang sering berbuat salah. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ketiga, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Artinya agar kalian beristighfar, minta ampun kepada Allah Tuhan kalian yang menciptakan kalian, yang memberi rezeki kepada kalian, yang mengatur urusan kalian seluruhnya. Minta ampun kepadanya, kemudian bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dalam surat Muhammad pun demikian, ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, astaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. Sebelumnya Allah nyatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perintah, wastaghfir lidzambik. Minta ampunlah engkau kepada Allah atas dosa-dosamu, dosa-dosa yang telah kita lakukan. Walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk kaum mukminin dan kaum mukminat. Dan beberapa ayat yang lainnya juga masih banyak, di antara surat An-Nisa ayat 106, kemudian surat An-Nasr ayat yang ketiga. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wastaghfirullah wastaghfirullah innallaha kana ghafurar rahima. Minta ampunlah engkau kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Khawani bidin rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi dari Al-Qur'an, di dalam hadis Rasul alaihi salatu wasalam juga memerintahkan kita untuk bertaubat dan beristighfar. Disebutkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallahi." Wahai sekalian manusia seluruhnya, dia menghimbau seluruh manusia. Artinya kalau orang mukmin ia berdosa, ia bertobat dari dosanya. Lah kalau orang kafir ia bertobat dari kekafirannya. Orang musyrik ia bertobat dari kesyirikannya. Ia seru, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru seluruh manusia, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah. Tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepadanya." Beliau menggambarkan kemudian setelah itu ya apa yang beliau lakukan sebagai contoh bagi kita seluruhnya umat manusia. Fa inni, beliau nyatakan dalam lafaz yang selanjutnya, "Fa inni astaghfirullahu atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Karena aku setiap hari beristighfar, minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya sebanyak 100 kali. Contoh kepada kita seluruhnya agar kita meneladani beliau. Beliau kalau kita lihat sifat-sifatnya ataupun apa yang telah Allah berikan kepada beliau, dosanya telah diampuni, dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Nah kalau kita, ada yang bisa jamin dosanya telah diampuni? Tidak ada. Kita lebih butuh kepada ampunan Allah. Kita berusaha untuk beristighfar. Yang pertama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengetahui kadar dan sifat kita manusia yang senantiasa berbuat salah. Kadang kita tak sengaja lisan kita menyakiti hati saudara kita, atau perbuatan kita menyakiti saudara kita, atau hal-hal lain yang kemudian mendzalimi orang lain. Kita tak ingin kedzaliman itu terbawa sampai akhirat. Kita berusaha untuk meminta ampun kepada Allah, kita bertaubat kepadanya. Dan inilah mengapa kita membahas permasalahan ini. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih ada waktu sedikit, kita bahas masuk kepada pembahasan istighfar atau makna dari al-istighfar. Secara bahasa, al-istighfar diambil dari kata al-ghafr, atau bahasa yang kita kenal istilahnya maghfirah. Maghfirah. Nah, diambil dari itu kemudian dirubah atau istilahnya ditasrif menjadi istighfar. Yastaghfiru istighfar. Kalau tadi al-ghafar atau al-maghfirah diartikan dalam beberapa kamus dengan at-taqfiyah was-satr, menutupi. Kalau ditambahi alif, sin dan ta, maka itu ada makna tambahan. Misalnya dalam bahasa Arab, tambah satu huruf tambah makna. Ini tambahnya tiga huruf, istighfar. Nah, maka artinya adalah talabul maghfirah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Istighfar itu artinya talabul maghfirah. Istighfar juga demikian. Karena istighfar bentuk ketiga dari istighfar, yastaghfiru, kemudian istighfaron, artinya sama, permintaan ampun. Ini maknanya al-istighfar. Kemudian secara istilah, beberapa ulama menjelaskan yang namanya istighfar talabul maghfirah ba'da ru'yati qabhil ma'siyah wal i'radi 'anha. Namanya istighfar adalah meminta ampun, jelas dari sisi bahasanya demikian. Setelah ia melihat perbuatan jelek berupa kemaksiatan yang ia lakukan dan ia pun berusaha untuk menjauhkan diri darinya, itu istighfar. Yang nanti akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah macam-macamnya. Kita masuk pada anwa'ul istighfar. Macam-macam istighfar. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin bahwasanya al-istighfar nau'an, ada dua macam. Dua macam istighfar secara umum. Yang pertama mufradun, yang kedua makrunun bitaubah. Jenis pertama is al-istighfar al-mufrad. Al-mufrad itu artinya satu kalimat, sendirian, berdiri sendiri, istighfar. Maka apabila disebutkan demikian, sendirian penyebutannya, mencakup pula at-taubah makna di dalamnya. Beliau menekankan al-istighfar al-mufrad kat-taubah. Istighfar, lafaz ini ketika diucapkan oleh seseorang, misal saja astagfirullah, astagfirullah. Namun ada sisi perbedaan nanti. Ada orang yang sekedar mengucapkan saja astagfirullah, tapi ia masih melakukan dosa itu. Beda tentunya dengan orang yang mengucapkan astagfirullahaladzim, namun ia berusaha meninggalkan, ia tinggalkan dosa itu, ia menyesali perbuatan yang telah ia lakukan dari dosa itu. Maka ini yang seperti taubat. Ini yang semakna dengan taubat. Bal huwa taubah bi'ainiha. Bahkan istighfar yang seperti ini adalah taubat pada hakikatnya. Hakikatnya ia taubat. Ia ucapkan astagfirullah, lafadznya, saya minta ampun kepada Allah. Tapi ia nyesel sudah. Dalam hatinya ini Anda akan mengulangi lagi selamanya. Taubat sudah. Hatinya seperti itu. Namun yang ia ucapkan astagfirullah, astagfirullah. Lah kalau taubat lafadznya apa? Wa atubu ilaihi. Ini lafadz taubat, saya bertobat kepadanya. Nah. Ma tadhammunihi talab al-maghfirah min Allah wa huwa mahwud dham wa izalatu atharih. Al-istighfar yang seperti ini, jenis pertama, ia mengandung permintaan ampun kepada Allah dan sekaligus ia memiliki keutamaan menghapus dosa, menghapus dosa. Nah. Kemudian bisa menghilangkan pengaruh-pengaruhnya dari azab ataupun yang lainnya. Nanti kan kita sebutkan beberapa atau satu ayat yang menjelaskan bahwasanya istighfar bisa mencegah azab. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau melanjutkan wa wiqayatu syarrihi. Al-istighfar ini di samping tadi ia juga menjaga seseorang dari kejelekan dosa yang ia lakukan. Pengaruh dosanya ini, apa pengaruh dosa kira-kira? Azab yang akan ia dapatkan, catatan kejelekan di dalam kitab catatan amalnya. Nah. Khairu bin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jenis yang kedua, al-istighfar al-makrun bitaubah. Al-istighfar yang diiringkan dengan taubat. Nah. Ini ketika disebutkan astagfirullah wa atubu ilaih, saya minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Maka yang demikian ala istighfar talabu waqayati syarri ma madha wa taubah ar-ruju' wa talabu waqayati syarr ma yakhafuhu fil mustaqbal min sayyiat a'malihi. bedakan. Kalau istighfar itu minta perlindungan dari kejelekan dosa yang telah ia lakukan atau baru saja ia lakukan. Istighfar, astaghfirullah. Kalau yang tobat, wa atubu ilaih, ia kembali kepada Allah. Ia meminta kepada Allah penjagaan diri agar tidak terjerumus lagi ke dalam dosa di masa yang akan datang. Ia khawatir di masa yang akan datang terjerumus ke dalam dosa, maka ia bertobat dengan lafaz wa atubu ilaihi. Dari konsekuensi dosa yang ia lakukan berupa hukuman ataupun azab. Khairul fidin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu gambaran tatkala seorang beristighfar, ia bisa terjaga dari azab. Allah nyatakan dalam surat Al-Anfal ayat 33. Allah berfirman, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim," atau ayat yang setelahnya, "Wa ma kana Allahu liya'dzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Artinya, dan Allah tidak akan mengazab mereka. Artinya sekali-kali di sini ada penekanan. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau ada di antara mereka. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka masih ada yang meminta ampun. Selama mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dicegah azab itu turun kepada mereka. Di antara yang menguatkan dari hadis adalah hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna sahibas syimal la yarfa'ul qalam 6 sa'at 'anil 'abdil muslimil mukhti awil musi fa inna dima wastaghfirullah minha alqaha wa illa qudibat wahidatan." Rawahu Tabarani fil Kabir. Di sini masya Allah kalau kita amalkan, artinya sesungguhnya malaikat yang mencatat di sebelah kiri sahibah syimal. Kita yakin bahwasanya setiap orang pasti ada dua malaikat, nah, anil yamini wa anis syimal, ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, malaikat yang ada di sebelah kiri, kata Rasul, akan mengangkat catatan atau mengangkat penanya untuk tidak mencatat dosa yang dilakukan oleh seorang hamba muslim mukhti. Mukhti itu artinya berdosa. Seorang hamba muslim terjatuh ke dalam dosa, ditunggu dulu. Fa in nadim, jika ia menyesal. Wastaghfar, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alqaha, ia akan lempar dosa itu, artinya tidak dicatat dalam lembar catatan amal. Ditunggu selama 6 jam. Sita saat 6 jam. Ia tidak menyesal dan tidak beristighfar, dicatat. Wa ila kutibat wahidah. Ini lafaz yang berikutnya. Jika ia tidak menyesal dan tidak beristighfar, dicatatlah dosa itu dengan satu dosa. Ini diantara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mau beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan terlebih dahulu sampai di sini. Kita bahas lebih lengkap insyaallah taala tentang keutamaan-keutamaan atau bahkan dahsyatnya istighfar pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم الله جميعا.